Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Qala ta'ala fil quranil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi yubayyinati minal huda wal furqan wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah salat zuhur yang hadir pada kesempatan pengajian di hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan keberkahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan beragam ibadah. Terutama insyaallah kita akan melaksanakan ibadah puasa. Semalam kita dengar pengumuman dari Departemen Agama bahwa insyaallah di Indonesia ibadah puasa dimulai pada adalah esok hari tanggal 10 Juli. Dan tadi kita juga mendengar berita di hampir seluruh negara termasuk Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Mesir, di Malaysia, semua juga melaksanakan ibadah puasa mulai esok hari insyaallah, hari Rabu tanggal 10 Juli. Dan kita menghormati saudara kita yang mungkin sudah mulai puasa pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kisah-kisah teladan penggugah hati saya, kita kumpulkan beberapa kisah terkait dengan al-ibadah fil haraj, tentang ibadah di masa-masa sulit, beribadah di masa-masa susah. Beribadah yang kita maksud pada siang hari ini adalah beribadah yang lebih luas, salat juga ibadah, puasa itu ibadah, baca Quran ibadah. Namun kullu khairin, setiap yang khair, setiap yang baik adalah ibadah. Setiap yang baik adalah ibadah. Karena nanti setiap yang buruk adalah perbuatan dosa. Setiap yang buruk ada dilarang. Maka setiap yang baik adalah ibadah. Kalau seandainya sombong adalah perbuatan dosa, takabur itu perbuatan maksiat, maka rendah hati adalah ibadah. Tawadu adalah ibadah. Kalau seandainya mencuri itu dosa, mencuri adalah perbuatan maksiat, maka jujur adalah ibadah. Kalau seandainya berkhianat itu dosa, dosa nggak berkhianat pak? Dosa ya. Seandainya berselingkuh itu dosa ya, dosa nggak tuh? Biar jelas jawabnya. Ragu-ragu bilangnya. Maka setia adalah ibadah. Kalau seandainya berkhianat adalah perbuatan dosa, berselingkuh itu perbuatan dosa, dosa apa ya? Biar semangat kita ngerekamnya. Ragu-ragu jawabnya. Kalau seandainya selingkuh adalah perbuatan dosa, maka setia adalah ibadah. Seorang muslimah, dia mengenakan pakaian muslimah menutup aurat adalah ibadahnya. Sepanjang dia mengenakan menutup auratnya, dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kali pertama dia menutup aurat dengan baik, namun sepanjang dia menutup aurat dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena lawannya adalah perbuatan maksiat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beribadah dalam kondisi kita sedang lapang, kita sedang nyaman, mungkin beribadah terasa lebih mudah. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, sementara kita juga dituntut untuk beribadah. Kita dituntut untuk sholat, dituntut untuk puasa, jujur, setia, amanah. Itu semua ibadah dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah. Kayak besok nih Ramadan, kita mungkin akan terasa susah, susah begini menurut saya. Siang hari kita puasa, dalam kondisi kita juga tetap bekerja, begitu kan? Dari pagi sampai sore. Malamnya kita terawih, betul nggak pak? Terawihnya di depan lagi, belakang imam. Maksudnya mau duduk kayak enak begitu kan? Kalau di belakang udah santai, kalau di belakang. Balik-balik, belajar dulu kan? Karena begitu imam udah amin, baru jadi diri begitu kan? Jadi terawih kayak depan depan imam, gitu kan? Tengah malam kita bangun, ngapain aja deh? Makan sahur ya, udah kita puasa, siangnya kerja, kita terawih setiap malam, kita bangun tiap malam, kita makan sahur. disuruh untuk diperintahkan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, gitu kan? Mohon maaf ya, dalam kondisi lagi nggak puasa aja kita menyempatkan diri baca Quran, sempat nggak tuh, repot nggak tuh? Kadang-kadang kita lagi nggak puasa, kita kerja bela-belain baca Quran, berat nggak diri? Berat, lagi puasa, kerja, baca Quran lagi, semalam terawih lagi, tiap mulai bangun malam, berat nggak tuh? Berat. Kalau kita lagi luang, lagi santai kan mungkin sempat ya. Karena kadang sama Ramadan ini, ada nggak kawan kita lemas banget di puasa ini? Kendera, lemas deh. Nggak baca Quran, Pak. Baru-baru baca Quran, Pak. Ngangkat pala, nggak buat puasa. Dan gini, gitu kan. Ini kalau saya nggak tunjang, rumpuh nih, puasa. Saya baru-baru baca Quran, puasa. Ini kita merasa, seandainya kita merasa besok berat, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Anmi afal ibni Yasar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya." Beribadah di masa-masa sempit, beribadah di masa-masa susah, di masa penuh dengan fitnah, ka hijratin ilayya, bagaikan berhijrah kepadaku. Sebagian kaum muslimin ya, di Mesir terutama ya, hari ini sedang ada gejolak politik yang luar biasa ya. Karena militer di Mesir melakukan aksi kudeta militer. Bahkan kemarin subuh ada berita pembantaian demonstran di depan istana presiden ya. Puluhan bahkan ratus orang meninggal dunia ya. Dan kita gak tahu, jadi tidak terlampau ramai diberitakan di beragam sumber berita ya. Seperti dibungkam semua sumber berita ya. Walaupun namun karena sekarang sosial media segala macam ini sudah berkembang, sehingga tetap saja kita dengar beritanya. Mungkin buat mereka terasa lebih berat nih beribadah. Dan kalau seandainya besok, apalagi mungkin di Indonesia, kita merasa mungkin pasca kenaikan harga-harga barang gitu kan, BBM naik, harga naik gitu kan. Dan kita masuk bulan Ramadan, di antara ibadah yang dianjurkan adalah berinfak, bersedekah, berbagi pada orang lain. Betul nggak diri? Mungkin sebagian kaum muslimin di Indonesia merasa, aduh Ramadan pas harga-harga naik lagi nih. Betul nggak bu? Bu, naik harga-harga bu. Jengkol berapa jengkol sekarang? Jengkol 100.000 katanya. Jengkol naik biarin, naik masa jengkol udah makruh. Jadi nanti mungkin di masa-masa seperti ini kita tetap semangat besok berinfak, bersedekah, berbagi. Itu kan dalam kondisi haraj, kondisi susah, kata Nabi, kahijrotin ilaiya, bagaikan berhijrah kepadaku. Sebelum kita lihat kisahnya, besok mungkin kita Ramadan, bagi orang yang berpuasa, ada orang kawan kita puasa, Pak Ustadz dah puasa, tugasnya di masjid, di musholah, gitu ya. Mungkin terasa lebih ringan, mungkin bapak-bapak kerja di lingkungan yang lebih terbuka, begitu kan. Banyak pemandangan-pemandangan indah gitu kan. Sementara dia harus berpuasa. Kita menghimbau, boleh juga di Majlis Ta'lim Telkomsel menghimbau, mohon maaf para muslimah di bulan Ramadan untuk memakai pakaian yang lebih menutup aurat ya. Betul gak diri? Ada himbauan mungkin melalui apalah gitu ya. Mudah-mudahan keterusan di luar Ramadan bisa lebih baik menutup aurat ya. Karena bapak-bapak mungkin terasa sempit ya. Terasa susah gitu. Lagi puasa gitu kan. Sementara banyak pemandangan di lingkungan tempat kerjanya, nggak dilihat pemandangan indah gitu, dilihat lagi puasa gitu, waduh ustadz yang berat di pandang mata, ustadz ini jaga mata, betul nggak dilihat? Betul nggak dilihat? Kalau nggak betul ya pulang. Ini ibadah fil haraj, ibadah di masa-masa susah, ibadah di masa-masa sulit. Jadi kalau kita rasa besok Ramadan kita pulang kerja sore karena macet Jakarta luar biasa Ramadan. Sementara kita dituntut, dianjurkan untuk bisa terawih bersama-sama. Susah gak tuh? Kawan kita mungkin jam 4 sore udah sampai di rumah kan. Mungkin sebagian kita baru sampai rumah jam 8 malam gitu kan, jam 7. Belum sempat terawih, belum maghrib aja di jalanan gitu kan. Kadang-kadang kita pengen mujahadah di bulan Ramadan. Ustaz, boro-boro kita terawih, orang sampai rumah jam 8 gitu kan. Tapi kita usahakan bahwa kalau kita merasa besok Ramadan kita sulit, Nabi bersabda, al ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Beribadah di masa-masa susah, di masa-masa sulit, bagaikan berhijrah kepadaku. Karena mohon maaf, ada orang kalau lagi lapang, lagi luang, lagi santai, dia beribadah. Namun dalam kondisi sulit, ya, dalam kondisi susah, dia tidak beribadah. Lagi luang, dia sholat. Repot aja dikit. Dia gak sholat, ada gak tuh? Lagi santai, lagi luang, dia sholat. Lagi lagi sempit aja dikit, lagi repot aja dikit dia nggak sholat. Ada nggak bu? Saya sering contohin, biasanya perempuan kalau jadi pengantin gitu. Ada nggak pengantin nggak sholat hari ini? Karena jadi pengantin nggak sholat tuh, abis ustadz jam 10 udah kebedak pak ustadz. Ya kan jam 11 udah hanya tamu sampai jam 12 sampai asar tamu gak berhenti-henti pak ustadz. Tuhan juga tahu kan lagi repot banget pak ustadz. Namanya gitu ya. Katanya lagi lapang dia sholat, lagi repot jadi dikit ya. Besok nih kita lagi kuat kita puasa, lemas jadi dikit. Nggak puasa pak, lemas banget pak ustadz. Cemen banget ada cemen hadir itu. Jadi kita nggak boleh cemen nih, apaan cemen tuh. Kalau kita rasa kita susah, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin alhamdulillah mungkin kita kerja di dalam ruangan, saudara kita kerja di jalanan tuh, di luar ruangan dia panas, dia juga puasa. Dia berada dalam kondisi ibadah fil haraj. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan bahwa yang namanya ibadah itu luas. Ada sebuah cerita, sebuah riwayat, mungkin pernah dengar kisah godaan yang datang pada sahabat Ka'ab bin Malik pada saat beliau sedang menjalani hukuman lantaran tidak ikut pada peristiwa perang Tabuk. Kita ingat ada satu peristiwa perang di zaman Nabi namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu paling jauh, kondisinya susah, panas banget gitu kan. Dan Rasulullah menghimbau para sahabat jangan ada yang ketinggalan untuk memberikan kontribusi pada peristiwa perang Tabuk. Pada peristiwa ini ada tiga orang sahabat yang tanpa uzur, tanpa alasan tidak ikut berperang. Tiga orang ini adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Lantaran tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak ikut itu tidak ada alasan gitu. Maka Nabi menghukum mereka dengan hukuman berupa mereka tidak ditegur selama 40 hari. Dipucilkan, assalamualaikum gak dijawab. Kalau ngomong gak ditanggepin, istrinya tidak melayani. Dalam Al-Quran surat At-Taubah diceritakan tuh perasaan Ka'ab bin Malik tuh. Hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang lapang menjadi terasa sangat sempit sedang dihukum tuh. Yang ingin jadi contoh kita adalah di tengah-tengah dia mendapatkan hukuman seperti ini, Ka'ab bin Malik mendapat surat tawaran bergabung dengan kerajaan Ghassan. Di kota Madinah ada kerajaan musyrik ya, namanya Ghassan. Rajanya, Raja Ghassan mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik. Isinya tawaran agar Ka'ab bin Malik bergabung dengan pasukan mereka. Artinya sedang dimusuhi oleh Nabi, sedang bukan musuh dihukum, dikucilkan. Datang surat tawaran dari kerajaan sebelah untuk bergabung. Tawaran yang sangat menggiurkan. Ya, jadi apa kira-kira hari jam sekarang? Sekjen lah. Ketua Dewan Pembina kira-kira deh. Berat dan tawaran berat. Isi suratnya kira-kira dari Raja Qasar nih. Qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allah bidari hawajin wa la mudhi'atin fa alhiq bina nuwasika. Sampai berita kepadaku kata Raja Qasar, kawanmu Rasulullah Muhammad dan sahabat yang lain mengucilkan, mengacuhkan kamu. Kata Raja Ghassan, fa'alhik bina nuwasika, bergabunglah bersama kami. Aku berikan tempat posisi yang baik buat kamu. Dijanjikan kedudukan yang sangat luar biasa buat Ka'ab bin Malik. Bayangkan hadirin, dalam kondisi begini, datang tawaran dari pihak lain untuk menolak, berat kan? Contoh kita di rumah tangga kan? Lihat jawaban Ka'ab bin Malik dulu. Di rumah tangga kita. Ini begitu membaca surat ini oleh Ka'ab bin Malik dibaca, kemudian dia robek-robek itu surat dan dia berkata, wa hadza aidan min bala. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sedang dihukum gitu kan. Contoh di keluarga kita ada. Ya Bu, ya Pak ya. Kadang-kadang suami istri ada enggak masalah hadir? Di rumah lagi masalah sama istri. Waduh, lagi bete banget dah. Kondangan ketemu mantan. Aduh, mantan waktu teh. Kondangan ketemu. Waduh, bahaya banget nih. Bahaya gak tuh? Mantan lagi masalah sama suami lagi. Waduh. Kacau tadi. Dalam kondisi begini, kan katanya saya sok tahu aja nih. Kadang-kadang kan rumah tangga tuh perselingkuhan terjadi ketika sedang ada masalah di rumah tangga, betul nggak Pak? Bagut-bagut ya? Lagi ada ujian, datang godaan berat nggak tuh? di rumah tangga lagi ada godaan. Eh, ada yang manggil-manggil. Ah, mampir ah. Ah, mampir ah. Mampir gak gitu? Kocel-kocel kan mampir ya. Yang lain nih, yang lain. Orang batur sih gak mampir. Lagi ada lagi rumah tangga lagi ada masalah nih. Dan ini kan begitu bisa gitu ya. Begitu kita mendapatkan ujian, kita berkata lagi ibadah fil haraj. Kita tetap setia dalam kondisi susah, teman-teman. Tetap setia dalam kondisi sulit. Karena biasanya hadirin, tidak sedikit orang menjadikan kesulitan dia menjadi alasan untuk tidak beribadah. Kita kadang mentolerir sebuah perbuatan maksiat karena dengan alasan dia lagi susah. Contohnya, ada orang miskin mencuri. Apa yang kita bilang? Ya si Ustaz nyolong juga pantas dah, miskin banget. Begitu gak hadirin? Soalnya kemiskinan dia jadi alasan untuk mencuri gitu. Kalau dia sedang miskin, dia sedang perlu uang, datang peluang untuk mencuri, dan dia tidak mencuri, dia tetap jujur, ibadah fil haraj. Karena kadang-kadang kita mentolerir, kesulitan kita untuk tidak beribadah. Tadi saya bilang, sombong adalah dosa, takabur perbuatan maksiat. Maka tawadu, rendah hati adalah ibadah. Kalau kita rendah hati dalam kondisi kita tidak punya kelebihan, gampang itu. Saya dan contohnya. Tampang pas-pasan, jangan amin. Teramin lagi. Dia tampang pas-pasan. Duit gak punya. Jangan amin lagi. Jadi tampang pas-pasan, saya duit gak punya. Jabatan gak ada. Saya gak sombong, pantas gak? Pantas gak? Sombong apa gitu ya? Tampang gitu banget. Duit gak ada. Handphone second gitu ya. Dia mau sombong apaan gitu ya? Dalam kondisi kita tidak punya kelebihan, kita gak sombong, pantas gak tuh? Emang pantas ya? Kadang-kadang hadirin, kita punya beragam kelebihan, cakep banget, ganteng banget. Ya sih Ustaz, sombong juga pantas Ustaz, ya, ganteng banget. Begitu gak ada hadirin tuh? Karena orang cakep dikit playboy gitu ya. Ganteng ya dikit playboy. Dan gue sih playboy juga pantas, gue cakep. Begitu gak ada tuh orang-orang. Bahwa kalau gini hadirin, kalau kita tidak punya kelebihan, kemudian seorang tawadu itu mungkin biasa ya. Untuk dia tidak sombong gampang ya. Tapi orang punya kelebihan, punya pangkat, punya jabatan, punya uang, punya harta, punya peluang untuk sombong dan dia tawadu, dia ibadah ke hal itu. Waduh, lupa. Saya nggak sombong berarti pak. Sedikit banyak banget kira. Berat akhirnya ini. Ini contoh-contoh. Ada kisah nyata kemarin kita mendengar berita Duka Cita ya. Putranya almarhum Pak Wiranto yang meninggal dunia, itu beritanya di Afrika Selatan. Putra yang paling bungsu ya, yang paling kecil ya. Siapa namanya? Zainal namanya. Punya anaknya Pak Wiranto yang paling kecil ikut kegiatan dakwah, dia keluar ke Afrika Selatan, ikut program hafal Quran di Afrika Selatan. Kemudian sakit dan meninggal dunia. Kalau kita lihat fotonya, tampaknya sederhana banget ya. Maksud saya untuk ukuran dia anak seorang jenderal tokoh nasional gitu kan ya. Dia memilih hidup sederhana, berat gak hadirin? Berat ya? Kadang-kadang di kita, mohon maaf, jangankan bapaknya jenderal, bapaknya kepala keamanan itu gak mumpung kadang-kadang ya, macam aja nih, bokap gua kepala keamanan. Waduh, apalagi dia jauh bapaknya. Artinya untuk dia itu gak sombong, berat ya? Berat hadirin. Makanya ibadah fil haraj. Semua kita sholat berjamaah, semua kita kerja, tapi semua kita punya latar belakang yang beda-beda. Bisa jadi pahalanya beda-beda. Hari ini semua kita sholat di sini dengan cerita yang beda-beda ya. Semua kita bekerja tiap hari nyari nafkah buat keluarga. Tapi saya yakin tanggungan kita, cerita kita, latar belakang kita beda-beda nggak jadi? Beda-beda. Bisa jadi pahalanya juga beda-beda. Mungkin ada di antara kita tuh Ustaz. Saya tanggungan berat banget ya, nanti kalau saya ceritain Ustaz ini sinetron 3 episode ini putra yang ditukar Ustaz kalau saya pikir apa kan saya yakin kalau semua bapak suruh cerita ya boleh ibu suruh cerita oh bisa tisu berapa kotak ya kan kita steam gitu kan semua kita beribadah, semua kita sabar, semua kita kerja cari nafkah bisa jadi pahalanya beda-beda gitu. Karena godaan yang datang pada seseorang juga beda-beda. Manakala kita berada dalam kondisi haraj, kita tetap beribadah, maka kita termasuk hadis Nabi, al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Beribadah di masa-masa susah, beribadah di masa-masa sulit, bagaikan berhijrah kepadaku. Kita niat dari sekarang, kita azam hadirin. Besok Ramadan kita khatam Quran, amin. Walaupun saya yakin kadang tidak semudah ketika dibicarakan ya. Kalau berarti kan kalau pengen khatam gue satu juz nih, gimana ngakalinnya? Kita kerja juga dituntut produktif, tetap energik begitu kan. Malam kita pengen terawih, tengah malam kita bangun sahur gitu kan. Kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dan kita mungkin namanya, kalau saya ulangi, kita rasa haraj, kita rasa berat, maka kita berada dalam kondisi yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Kahir jerotin ilaiya bagikan hijrah kepada aku. Seorang yang mungkin versi kegiatan sehariannya tidak terlampau sibuk di bulan Ramadan, dia bisa hatam Quran 2 kali, 3 kali, pahalanya besar kan. Namun dalam kondisi kita bekerja sulit, kita memaksakan diri pengen hatam Quran, insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan besok adalah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah berbagi kepada orang lain. Diriwayatkan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad seorang yang sangat dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad seorang yang sangat dermawan. Jadi hadir termasuk yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah berbagi pada orang lain. Mungkin kita sering dengar hadis ini kan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi seorang yang sangat dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau sangat dermawan lagi, terutama di bulan Ramadan. Kadang-kadang kita bilang, Ustaz saya baru-baru mau ngasih orang Pak Ustaz, buat saya aja kadang masih kurang gitu ya. Kalau kita merasa begitu, tapi kita tetap semangat berbagi pada orang lain, kata Nabi, kahijrotin ilaiya, kita tetap ibadah. Kan bersedekah juga ibadah. Bahkan bisa jadi ibadah yang sangat mulia dalam kondisi kita merasakan mungkin ada apa namanya inflasi segala macam gitu ya. Saya menghimbau, sebelum saya lupa nih, buat saya, buat kita semua hadirin, selalu saya bilang di mana-mana nih, yang masih punya orang tua, yang masih ada ibunya, yang masih ada bapaknya, orang tuanya masih hidup ya. Mungkin seandainya masih sempat nanti malam kasih hadiah buat orang tuanya menjelang Ramadan. Kalau puasanya besok kan, kasih hadiah hadirin. Biar orang tua kita girang, biar orang tua senang. Kalaupun gak sempat, mungkin seminggu pertama Ramadan nih, kita sempetin kasih hadiah buat orang tua kita masing-masing. Sebagai tanda sayang anak kepada orang tua. Meskipun orang tua kita punya uang, anaknya datang ngasih duit, girang atau? Girang. Ibu saya nangis atau kasih duit? Ada gak orang tua kasih duit nangis? Kenapa nangis tadi? Kurang. Itu terharu, terharu. Yang kedua, kurang. Gocap lebih pulsa juga habis. Kadang-kadang mama minta pulsa kadang-kadang. Kasih mamanya gocap beli pulsa. Bisa menghimbau kita semua di menjelang Ramadan. Kadang-kadang ada anak yang bilang, Ustaz, saya diboro-boro mengasih orang tua saya aja kurang Ustaz. Buat keluarga anak-anak yang mau barang segala. Kalau kita merasa begitu hadirin, dan kita tetap maksain diri kasih hadiah buat orang tua kita, mudah-mudahan rutin. Gitu kan, kita punya gaji, sebagian gaji kita berikan buat orang tua kita. Padahal dalam kondisi kita mungkin, mohon maaf, sekarang tuh masih ngontrak, pengen punya rumah. Sekarang baru punya motor, pengen punya mobil. Gitu kan, kita lagi nabung nih, banyak keinginan gitu kan. Kita masih menyempatkan diri berbagi, terutama buat orang tua kan. Boleh tiap bulan, boleh 2 bulan sekali. Betul gak? Gitu ya. Boleh banyak, boleh dikit. Menjelang Ramadan terutama nih. Sebagai tanda sayang, kita beliin korma buat orang tua kita kan. Mudah-mudahan korma yang kita belikan jadi digunakan buat buka puasa ya. Betul gak? Kita mendapatkan 2 pahala. 1 pahala memberikan makan orang waktu buka puasa. Yang kedua pahala, birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Menjelang Ramadan kita kasih hadiah. Apalagi anak yang sering janji-janji sama orang tua. Ada yang suka janji? Karena orang tua suka ngasih pesan anak kalau mau kawin ya. Kamu kalau udah nikah jangan pamit ibu. Jangan lupa ada, jangan pamit ibu ya. Orang tua kan gak enak kan? Jangan lupa ada doang. Jangan lupa pamit ibu nih. Oke. Jangan durhaka. Besok Ramadan pokoknya mama tenang aja. Habis sekarang tenang aja deh. Jangan durhaka lagi. Durhaka paling bawah. Pokoknya lebaran mama tenang lah mah. Kamu beli baju? Ya enggak mah, apa. Udah tua tenang aja dong, apa ini. Jadi Ramadan, jadi kalau kita rasa mungkin bensin dari 4,5 jadi 6,5 gitu kan. Harga-harga naik gitu kan. Segala macam, pas banget Ramadan. Kita nih kita kan keluarga muda punya rencana pengen punya kendaraan, lagi pengen punya rumah sendiri gitu kan. Lagi begini, lagi begitu gitu ya. Dalam kondisi begini, kita masih nyempet-nyempetin berbagi sama orang lain. masih menyempatkan diri, terutama orang tuanya. Entah ada ustaz, kalau saya kaya, saya kasih orang tua saya. Nungguin kita kaya, ibu kita belum meninggal. Gitu. Nungguin kita kaya raya, orang tua belum meninggal. Ini kapan kayanya bang? Gitu kan? Enggak mesti nungguin kaya, kita berbagi orang tua kita masing-masing. Terutama menyambut bulan Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita rasa kita sulit, gitu kan? Dalam kondisi, tadi saya bilang mungkin segala macam gitu kan? Mudah-mudahan Tuhan bisa ngasih bonus yang besar, amin. Buat ustaz juga, amin ya Rabbal. Lah, saya ngomong kan. Jadi mudah-mudahan saya yakin kalau kita ngasih sama orang tua kita, tambah berkah mudah-mudahan. Bisa banyak, boleh dikit ya buat orang tua terutama nih. Kalau gak sempat kemarin, ntar malam, minggu pertama Ramadan nih. Ya, kan? Jadi kalau kita rasa kondisi kita sulit, kita tetap beribadah. Al-ibadatu fil haroji. Kahijrotin ilaiya, beribadah di masa-masa sulit, di masa-masa susah, kata Nabi, bagaikan berhijrah kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok Ramadan meskipun mungkin kita pulang kantor terlambat gitu kan, harus dipaksain kita bisa terawih. Dipaksain kita bisa terawih. Emang repot, saya kan repot banget. Apalagi kata Subroto itu kan macet banget saya hari di Jakarta. Yang pulang ke Depok, ke Bekasi gitu. Semua pasti macet banget nih, kan? Tapi kita bagaimana diatur lah caranya bisa beribadah di bulan Ramadan. Entar ada ustaz saya terawihnya di bulan Syawal nih, enggak bisa nih Ramadan. Terawih bulan Ramadan doang. Karena hebat banget ustaz Ramadan. Terawih bulan Ramadan doang kenapa? Enggak bisa besok. Emang bisa jadi ini kan bulan training nih. Kita berada dalam kondisi haraj. Udah puasa, kita kerja, malamnya terawih gitu kan ya. Dianjurkan bersolawat, baca Quran, berbagi, berinfak. Ini ibadah kan beruntun dari ini. Kita aduh repot banget ya ini haraj kondisinya. Kondisinya ini luar biasa. Kondisinya sulit ya. Semoga sekali kita mendapatkan pahala hijrah kepada Nabi SAW. Beribadah di masa sulit hadirin memiliki keutamaan tersendiri. Contoh nih ayatnya Al-Baqarah ayat 238. Dalam Al-Baqarah 238 Allah berfirman tentang keutamaan sholat asar. Ini ayat insya Allah sering kita dengar, mungkin sudah hafal. Kata Allah bismillahirrahmanirrahim, hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, jagalah sholat yang lima waktu, wassolatil wusta, dan jagalah sholat wusta, sholat pertengahan. Para ulama bersepakat yang dimaksud dengan sholat pertengahan wusta dalam ayat ini adalah sholat asar. Kenapa asar hadirin? Kenapa asar? Asar itu waktu-waktu lalai. Betul gak? Kalau zuhur kan jam istirahat ya. Kalau kita nih jam 12 jam 1 sholat zuhur ada ya berjamaah ya. Ada gak yang asar jam 5 hadirin? Terlalu besar. Ada juga orang-orang ya? Gak banyak ada deh. Kayak kira mungkin 70% gitu ya. Ada gak sholat asar pulang kantor hadirin? Sholat asar jam 5 ada gak tuh? Setengah 6 ada gak tuh? Begitu assalamualaikum. Waalaikum. Emang agrib. Dia bilang, Alhamdulillah lagi. Bahkan hati lalu sebaik. Ini, kalau zuhur mungkin orang awal waktu saya tanya, banyakan mana jamaah zuhur sama asar? Zuhur lebih banyak ya? Asar banyak gak asar? Pasti banyak juga, jadi katanya kantor yang lain, kalau di sini kan ngalih badan semua ya. Kalau di sini ya, kadang-kadang belum aja terus banyak kadang-kadang. Ngalih badan ya. Ini karena cukup perhatikan, ada yang mengatakan sholat wusta, sholat isya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wassolatil wusta sholat isya sama dengan asar. Isya juga waktu lalai, betul ya? Kalau maghrib kan cuma 1 jam maghrib, jam 6 sampai jam 7 ya. Orang biasanya awal waktu kan. Isya ada yang dirundur. Orang lalai. Kan kalau zuhur atau maghrib umumnya orang tepat waktu ya. Ada yang lalai waktu maghrib. Anjing yang alay banyak yang alay. Artinya di waktu-waktu ini nih, sholat asar, waktunya orang lalai. Kalau zuhur kita bisa berjamaah, pahalanya besar. Asar juga bisa berjamaah, kita paksain dalam kondisi apapun kita, termasuk kata Nabi, kahijrotin ilaiya, berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Kondisinya sempit, gitu kan? Kondisinya haraj. Contoh yang lain hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini orang yang beriman kan, dia itu menafkahkan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang beriman menafkahkan harta dalam waktu lapang dan dalam waktu sempit. Bukan cuma lagi lapang doang, lagi sempit juga diberbagi pada orang lain. Ada satu hadis yang ini hadis sering kita dengar nih, tentang sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhum. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan khusus pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 orang ini nih, ya kan? Orang-orang kepanasan dia enggak, orang susah dia enggak. Di antaranya adalah satu di antara 7 orang ini adalah syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Anak muda yang tumbuh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin Nabi sebutkan anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, dia mendapatkan perlindungan khusus? Termasuk satu di antara 7 kelompok tadi itu. Karena anak muda kalau ibadah, kondisinya mungkin lebih sulit dibandingkan orang tua, betul kan? Ada orang tua umur 85, 90, lagi di masjid, pantas gak? Lo mau ngapain lagi, Pak? Umur 85, mau ke diskotik dilarang security. Mau kemana, Pak? Mungkin resiko, Pak, resiko. Dari dalam, kaget lagi. Udah tua banget, gitu kan? Udah, Pak, di rumah aja, cepat gitu kan? Orang udah tua banget, dia rajin ibarat, pantas ya? Itu anak muda umur 30, 25, 30, 35, 40, 45. Darah muda, lu gak diri, darahnya para remaja ya? Yang maunya menang sendiri, kalau kalah tak peduli gitu. Bang Haji semua kayaknya gitu. Ini darah muda ya? Gitu kan darahnya gitu ya? Dalam kondisi begini beribadah, berat gak nih? Berat, tantangannya berat. Kita bisa benar dalam kondisi, karena umumnya kita kadang-kadang mentolerir tuh. Dia sih Ustadz, masih bandel juga pantas lah, masih muda. Gitu ya? Seolah-olah orang kalau masih muda, kalau dia tadi tuh seolah jadi alasan untuk tidak beribadah gitu. Maka, padahal dalam kondisi apapun kita dituntut untuk beribadah. Yang kedua di antara 7 kelompok tadi adalah rajulun da'athu imra'atun dzat mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah ta'ala. Seorang laki-laki yang digoda oleh wanita cantik. Kalau mungkin seorang perempuan digoda laki-laki yang tampan. Laki-laki yang akan mendapatkan perlindungan hari kiamat nanti, laki-laki yang digoda oleh wanita cantik. Zata mansibin wa jamalin, perempuan punya pangkat, punya kedudukan, punya harta, parasnya juga rupawan. Tapi ini laki-laki menolak hadirin. Menolak bukan karena apa-apa, bukan takut istrinya, bukan. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang pertama ini digoda kan ya. Wa rajulun da'athu imra, dipanggil oleh perempuan. Digoda ya, kan kebanyakan kita menggoda, kita dah hadir gitu kita dah jangan terlalu generalisir. Ini digoda, dia bukan menggoda nih, dia digoda, yang menggoda juga gitu kan, perempuan gitu kan. Paling goda laki sih, mampir mah ini cerita nyata. Lo ada cerita ya, saya ngajarin sendak lapak pas cerita ini, saya ngajarin sendak lapak sini menteng, subuh aja subuh berjamaah kan. Saya ada mobil kebetulan kan, saya baru tahu banyak yang baru tahu ya. Jadi saya bingung mau mobil ke mana kan, saya tutup kan. Saya nggak alat kemana mana kan. Jadi baik bencong sih deh. Tiba-tiba di mente. Mana panji? Jadi saya mau ngaji, mau masjid. Iya mana nih? Gitu, kan. Hampir panji, pantang. Allah, sudah untung bencong gitu deh. Saya mau ke masjid deh, ambil deh. Saya baru tahu kalau banyak yang immortal sih, semuter-muter gitu kan, akhirnya masuk juga sih. Untung ada yang begitu ya, panggil mbak juga salah, mas tak jomelin gitu. Ini laki-laki digoda oleh perempuan aja nih. Coba kalau yang godain laki sih kali, ya ini godain gue. Udah ini perempuan punya kedudukan lagi, punya pangkat, bahkan punya kecantikan. Kita tidak tahan godaan, mohon maaf ya, yang menggoda pas-pasan ya. Begini godain saya gitu. Ini yang godain cakep, cantik, punya pangkat, kedudukan, kita menolak lagi, berat gak? Berat gak ini? Di rumah tangga lagi ada masalah tadi tuh, ya, ada yang manggil-manggil. Mas, mampir mas, mampir gak tuh? Telkomsel gak yang gak mampir saya. Telkomsel imannya kuat. Ini dalam kondisi ini, dia menolak dan berkata, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia digolongkan satu di antara 7 kelompoknya ini? Dia dalam kondisi fil haraj, kondisi berat. Dan kadang-kadang kita suka mentolerir ya, Ustaz dia sih tergoda, pantas Pak Ustaz, orang yang godain cakep banget. Saya juga Pak Ustaz belum tentu nolak Pak Ustaz. Ada yang kadang belum kita hadirin? Nabi Yusuf alaihissalam, kenapa diabadikan kisahnya dalam Al-Quran? Saya tanya, siapakah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam? Iya kan? Imro'atul Aziz di Quran itu. Istrinya raja ya. Dia masih muda gitu kan. Digoda, yang goda juga bukan perempuan sembarangan. Nabi Yusuf menolak tuh. Diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Yusuf berkata, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yal'una ilayya. Aku mendingan di penjara dah daripada mengikuti godaan perempuan seperti ini. Diabadikan dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang kita berada dalam kondisi haraj. Sengaja dikaji disampaikan di awal bulan Ramadan, mudah-mudahan kalau besok kita merasa baca Quran terasa berat gitu kan, ingin khatam Quran terasa berat. Kita puasa menjaga pandangan terasa berat gitu kan. Kita ngejar pengen tarawih juga terasa berat. Kita bela-belain, kita semangat pengen berbagi sama orang lain juga dalam kondisi seperti terasa berat. Mudah-mudahan kita tergolong hadis Nabi para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah, rawahu muslimin, beribadah di masa-masa sulit, di masa-masa penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, bagaikan berhijrah kepada Tuhan. Hadir rahimahullah, kita doakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan. Dan kaum muslimin mungkin juga mendapatkan keberkahan Ramadan. Dalam kondisi mungkin persaingan bisnis segala macam gitu kan. Dan saudara kita muslimin di beragam tempat, terutama di Mesir, hadirin jangan lupa kita doakan. Mudah-mudahan mereka semua diberikan apa namanya kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan konflik yang ada dengan baik di Syria, di beragam tempat kaum muslimin. Mungkin kalau kita rasa berat ibadah kita bulan ini Ramadan, di beragam tempat sudah banyak yang lebih. Di Aceh saudara kita kan menjelang Ramadan mendapat musibah gempa yang luar biasa. Kalau kita rasa kita puasa berat, saudara kita di beragam tempat terasa lebih berat lagi. Mungkin di beberapa negara Eropa sekarang lagi musim panas kali, liburan sekolah kan, mungkin puasa lebih panjang karena siang hari lebih panjang kan. Kita kan normal kan, kita kan gak ada musim panas, kita kan ada musim rambutan, musim durian, musim panas. Kita gak ada musim panas, jadi terasa lebih. Apalagi meskipun udah bulan-bulan Juli ini, Agustus, udara masih begini kan. Mudah-mudahan apapun yang kita hadapi tidak membuat kita kurang bersemangat menghadapi bulan suci Ramadan. Tetap bersemangat, tetap mujahadah, tetap sungguh-sungguh, tetap produktif, tetap energi bekerja dan juga semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang. Saya serahkan kepada pembawa acara. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.